Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida Mensi TV, segala puji bagi Allah, pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dan Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada kita. Maka pantaslah kalau kita kembalikan dalam bentuk syukur dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita kembalikan dalam bentuk ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Dan semoga saja Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di minggu yang lalu, masih bicara tentang ikhlas yang bagian kedua. Mudah-mudahan saja dengan mendengarkan tausiah atau jangan dari guru kita, semakin kita mengetahui tentang apa arti dan makna keikhlasan itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya dalam hal sedekah. Oleh sebab itu mari kita mulai acara ini seperti biasa, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca Ummul Kitab, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehat dan wal afiah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan langsung wejangan dari guru kita tentang ikhlas bagian kedua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang adik yang pernah telepon di layar kaca TPI almarhum ya, sekarang MNC toh ya. Dia ngebel begini, kenapa ya Ustaz, kakak saya itu pelit loh, tapi kok rezekinya banyak benar, kenapa saya yang rajin sedekah kok rezekinya begini gitu. Saat itu saya menjawab apa? Ada yang mengingat? Ada yang pernah mengingat pelajaran sekian bulan yang lalu? Apa jawaban saya saat itu ada? Lupa. Pertanyaan saya begini sama si Ade itu. Yakin kakaknya ibu tidak bersedekah? Iya Ustaz, gak pernah kelihatan sedekah. Pertanyaan saya ulangi lagi. Yakin kakaknya ibu gak pernah sedekah? Kalau ngelihat tanda-tanda kehidupannya mah sepertinya ahli sedekah. Katanya sehat terus badannya, anaknya cakep-cakep, cantik-cantik, rumah tangganya relatif sakinah mawaddah warahmah, rizkinya berlimpah. Kita bicara dari sisi kepositifan, tidak bicara dari sisi kenegatifan. Kalau orang yang negatif akan selalu mencari kekurangan. Tapi kita mencoba menduga-duga dari sisi yang positif. Tapi kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah apa yang mau dibicarakan hari ini. Kalau saudara ikhlasnya model kayak si kakak itu, akan bahaya lahir batin. Dan tidak ngefek kepada sekeliling dalam bentuk pengajaran atau uswatun hasanah. Apa yang kelihatan sudah bahayanya? Satu, melahirkan seorang adik yang curiga kepada kakaknya. Kedua, tidak menjadikan pelajaran buat adiknya, andai betul-betul si kakak menjadi ahli sedekah. Saya kabarkan kepada dia, Bu, kita berandai-andai ya, tapi ini dari sisi yang positif, bahwa belum tentu kakaknya ibu tuh tidak bersedekah. Suatu saat ibu mengeluh di depan orang banyak, dia ada di situ. Saya punya anak belum bayaran, sementara kakak saya tuh ya, sambil apa nyindir-nyindir pakai mata gitu, kaya tapi gak pernah ingat sama ponakan-ponakannya. Dia tidak menyanggah, Dia tidak membantah, dia tidak memberitahu. Maaf ya dek, maaf ya. Enggak bilang begitu. Dia hanya diam bertasbih kepada Allah Subhanallah. Dalam posisi kayak begitu pun, tangannya melalung, ya, meng-SMS dia punya anak. Nah, kamu jalan ke sekolah tempat tantemu punya anak sekolah. Kamu eksekusi bayarkan 1 tahun. Sang, ini tangan di bawah langsung jalan nih. Sang, lalu pertemuan lagi keluarga. Si adik ini lagi-lagi nyonyor, mulutnya nyonyor. Kan orang susah mah kadang-kadang begitu tuh. Bang, hati-hati lo, udah susah, banyak dosa lagi. Harusnya gimana? Udah susah. Semakin susah, semakin. Percuma, bertetangga sama orang kaya, gak dapat apa-apa. Ya lo salah ngarepin dari dia. Ngarepin dari Allah dong. Udah susah, tambah jadi orang jahat lagi. Salah tauhidnya, jahat sekali tuh. Minggu depannya pengajian lagi keluarga. Lalu dia bicara lagi. Saya mah biar punya kakak. Pelit tapi Allah maha menanggung. Buktinya anak saya tetap sekolah Alhamdulillah. Lagi-lagi si kakak tidak ngacungkan tangan. Kamu tahu gak yang bayarin tuh siapa? Saya, mbakmu nih, mbakmu. Enggak, tetap aja dia diam. Saya bilang, betul sih langkah dia menjadi orang ikhlas karena Allah. Tapi dia sudah mencelakakan adiknya. Apa sih susahnya tetap menjadi orang ikhlas? Apa sih susahnya? Tetap menjadi orang ikhlas dengan memberitahu adik dan menjadikan uswatun hasanah buat dia. Sehingga selamatlah adiknya dan kemudian mendapat pengajaran. Dek, kalau kamu pengen seperti kakak, begini caranya. Yuk, kita berangkat. Kemana kak? Ayo ikut. Kemana kak? Ayo ikut. Ternyata ke sekolah tempat anak si adik ini sekolah. Loh kok ke tempat sekolah adik? Anak saya, iya begini caranya kalau kamu pengen anak kamu kuliah sampai tinggi biaya dari Allah. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tri Handayani ada di sini? Sebentar, dia kelas berapa ya? Kelas 12. Oh ada, perlu saya panggilkan? Jangan, panggilkan keuangan saja. Ada tunggakan kah dari dia? Apakah saudara ini menyebut tidak ikhlas? Ini sambungan kemarin ya. Apakah saudara menyebut tidak ikhlas? Kan diketahui sama adeknya. Ente ngebayarin adeknya punya anak. Apakah disebut tidak ikhlas? Sorry bos, yang ini disebutnya uswatun hasanah. Sorry bos, yang ini disebutnya ilmu. Sorry bos, yang ini disebutnya ngajar. Ente jangan sembarangan ngomong. Gak ikhlas tuh, ngapain adeknya tahu? Umumkan kepada dunia sedekah saudara. Kalau saudara yakin, semua bakal mengikuti sedekahnya saudara. Ini dulu pengantar dari saya. Nanti kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikutnya. Dirahmati Allah. Logika ini atau pengajaran ini mungkin buat saudara-saudara baru nih. Baru ngeh kesalahan saudara apa. Oh iya ya, dengan menyembunyikan amal belum tentu itu baik. Asli belum tentu itu baik. Saya bilang lagi sama tuh ade waktu itu live tuh di telepon. Bu, kalau kita bicara positif ya. Pernahkah ibu tiba-tiba satu malam ada orang nganterin makanan. Lalu ketika ditanya dari mana ini? Dari orang katanya gak mau disebut namanya. Oh iya makasih ya. Pernah gak seperti itu? Kalau pernah, boleh gak mikir itu dari kakaknya ibu? Tapi dia gak mau diketahui orangnya siapa. Oh iya Ustadz, mungkin aja ya. Ya mungkin banget lah, karena ada orang-orang yang prinsipnya seperti itu. Bener-bener kalau sedekat tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Akhirnya tangan kiri jadi gila. Tangan kirinya jadi penuh dengan su'udzon, penuh dengan dengki, penuh dengan kalimat-kalimat yang jahat. Saya punya kakak kaya, tapi yang nanggung orang lain terus. Subhanallah. Apa sih susahnya menunjukkan uswatun hasanah sama adeknya? Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mana anak-anak kamu panggil? Panggil nih, tante datang nih, panggil. Iya mbak, sebentar lagi dipanggilin. Begitu datang anak-anak tuh dari adeknya atau alias ponakan kan. Nah, terus kita buka. Nih masing-masing satu pecel lele, masing-masing satu ayam ya. Nah, sebelum makan, kakak mau cerita nih. Kalau kalian mau makan kayak gini terus selama 10 hari, gampang. Nih kan 5 bungkus nih. 3 buat kalian semua, 2 buat papa mama kalian. Kasih 1 sama orang lain. Nanti setiap malam akan datang seperti ini. Namanya ngajarin nih. ngajarin, terang-terangan ngajarin. Syahdan Al-Kisah, ada tahun 80-an, misalkan, ini tentu saja ini kisah ya, tahun 80-an, berkumpullah tetua-tetua kampung ingin membangun satu masjid. Hasil akhirnya adalah semua sepakat, panitia adalah sekaligus menjadi donatur awal. Tidak ada satupun orang di dalam rapat itu yang tidak membubuhkan nama dan tanda tangan, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Katakanlah ada 11, ada 10, 9 namanya ada, kecuali satu. Siapa? Si Fulan. Sehingga yang 9 mengidentifikasi bahwa, oh kawan kita belum tergerak hatinya. Tapi betulkah tidak tergerak hatinya? Ternyata bukan. Si ketua DKM yang ditunjuk yang sangat memahami sahabatnya ini, paham bahwa dia tidak mau amal solehnya diketahui oleh orang banyak. Jadi rupanya ada yang tahu nih siapa teman sejatinya yang kemudian menjadi ketua DKM, dan dialah yang mewakafkan tanah itu. Temennya itu diingatkan oleh si temennya ini yang bersedekah secara diam-diam. Mas, pokoknya sampai mati jangan sampai ada yang tahu ya. Kalau yang sedekah-sedekah itu, yang hamba-hamba Allah itu adalah saya. Tolong, kamu tahu karena kamu teman dekat saya. Tolong, tolong, jangan, jangan, jangan. Yang 9, minus 1 ketua DKM, berarti 8. Baru-baru aja udah mulai punya ghibah. Baru-baru aja udah mulai punya fitnah. Heran saya masih haji itu. Tinggal di depan tanah yang mau dibangun. Padahal kan masjid buat kita semua. Kenapa nama dia gak ada ya? Apa sih susahnya sedekah sedih? Wah, udah banyak. Kepada ngomongin bos. Ente harus melamatkan orang dari omongan. Apa sih susahnya ikut aja? Enggak akan mengurangi keikhlasan juga. Enggak akan dah gitu. Allah juga pasti tahu yang mana yang ikhlas, mana yang tidak. Mana orang yang membuka pintunya dengan sombong, sama orang yang membuka pintunya karena memang dia terbuka pintunya. Orang bisa sombong keluar dari Kerry tahun 88. Tapi orang bisa tetap tawadu keluar ya dari Messi tahun 2018. Belum ada tuh. Keluarnya sama-sama dari mobil, tapi bisa beda sombong nanti. Nah, kelihatan lah. Mana orang turun dong penggagah nak gitu. Oh saya, oh. Tapi ada orang keluar dari mobil Mercy-nya, Masya Allah, tawadu, malah tambah malu sama Allah. Punya Mercy, tapi sholat telat. Aduh, ya Allah, malu sama yang jalan kaki. Tiba-tiba besok pada saat pancang tiang, ketua DKM mengumumkan. Alhamdulillah, dari 9 orang yang tertulis, ada dana terkumpul 10 juta rupiah. Ini tahun 80-an nih ceritanya. Tapi Masya Allah, ada hamba Allah yang menanggung semua tiang panjang. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau yang dirahmati Allah mendapatkan barokah dari Allah. Al-Fatihah. Sang baca Al-Fatihah. Orangnya ada. Yang 8 ditambah 1 DKM 9. Di luar yang 10 tadi. Bicara selalu sama lainnya. Siapa ya? Hebat banget orang. Tuh orang begitu. Gak ikut rapat. Tapi sombong. Daripada teman kita rapat ikut tapi gak nyumbang. Nah, tambah lagi dosanya. Ini kenyataan loh. Ini kenyataan yang saya omongin, kenyataan. Terus jalan-jalan-jalan terus sampai asal ada acara. Salat Jumat diumumkan, besok Sabtu kita ada acara maulid, masih kekurangan dana 5 juta. Tiba-tiba Jumat, abis Jumatan, ada orang nganterin cek tunai. Ada dari hamba Allah 5 juta, sehingga si ketua DKM memahami tulisan ini tulisan sahabatnya. Tapi ingat ada pesan dari sahabatnya, tolong jangan dikasih tahu yang lain. Maka diumumkan, alhamdulillah ya hadirin salat Jumat yang berbahagia. Tadi kami mengumumkan ada kurang dana 5 juta, sekarang datang dari hamba Allah 5 juta. Terus besok renovasi. Dia tetap hadir di situ. Tapi tetap tidak ada namanya. Tapi Masya Allah tanpa diduga, datang kiriman-kiriman keramik, kiriman-kiriman pintu, kiriman-kiriman kaca. Sampai nama masjid pun dikirim sama dia. Kemudian ketua DKM mati. Rahasia ini betul-betul terbawa sampai alam kubur. Di sini nih mulai kata Imam Ghazali ini, hati-hati buat yang ikhlas. Mudah-mudahan Imam Ghazali bilang, kita semua dijaga sama Allah kalau emang memilih peran yang satu ini. Mudah-mudahan benar-benar terjaga keikhlasan sampai juga alam kuburnya. Tapi kita akan lihat sanggupkah kita menjadi orang yang seperti itu. Tapi nanti setelah yang berikut ini, silakan. Kemudian ketua DKM tadi meninggal dunia. Rahasia terbawa sampai alam kubur. Sekali lagi tentu saja saudara, ini adalah kisah, tapi terjadi loh. Kisah tadi brother and sisters, ya, cerita saudara laki dan saudara perempuannya, kita ketahui. Kemarin kita belajar derajat ikhlas yang lebih hebat. Ternyata tidak selalu ikhlas yang lebih hebat itu adalah yang sepi dari tidak ada permintaan. Ternyata lain juga. Begitu saya ayun dari ujung 0 sampai 100, baru kelihatan tuh yang mana yang derajatnya lebih tinggi. Kemarin kan kita sudah bicara tuh, sudah saya contohkan kan. Ada orang yang begini, lalu ada si B begini, ada si C begini, si D begini, si E begini, si F begini, si D begini. Ternyata ketika saya tanya sama saudara semua pun sepakat, yang B lakukan lebih hebat daripada si A. Yang si C lakukan lebih hebat daripada si B. Yang si D lakukan lebih hebat daripada si C. Dan seterusnya. Akarnya mah tetap hati milik Allah. Hati milik Allah. Kalau dia ada perasaan, saya mah gak mau disebut-sebut. Supaya jadi tetap ikhlas. Bisa jadi derajatnya juga nol juga di sisi Allah. Padahal nanti gak ngomong sama siapa-siapa. Cuman rasa. Sedangkan rasa adanya di dalam. Tapi yang di dalam ini pun yuhasibukum bihillah, dihitung oleh Allah. Oke, si ketua DKM meninggal dunia. Digantilah kemudian oleh anaknya sarjana ekonomi. Jagoan akuntansi, jagoan administratif. Lalu direkap ulang dari mulai zaman babaknya dulu. Tahun 80-an ngumpulin, direkap, ditemukan satu keganjilan. Apa keganjilannya? Ada satu orang yang tinggalnya di depan masjid, tapi namanya tidak pernah ada. Dengan semangat reformasi, dengan semangat memberi petua dan nasihat, takut orang itu nanti menuju alam kubur seperti bapaknya, belum sempat sedekah, anak muda ini kemudian datang kepada si orang ini. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Siapa ya? Saya anaknya Ustadz Anu. Oh iya masuk. Masuk. Pak Haji langsung aja nih ya, saya ketua DKM yang baru. Oh iya tahu. Terus apa yang bisa saya bantu nak? Saya kan gantiin baba nih ya. Nah, setelah saya rekap keuangan masjid dari mulai awal sampai sekarang, nama Pak Haji gak pernah ada nih. Jangan gitu Pak Haji. Pak Haji kan tinggalnya di depan masjid. Maksudnya terima kasih dong. Baba saya kan ngasih tanah, lalu banyak membantu-bantu-bantu tuh. Tapi baba Haji ini gak pernah sedekah. Kira-kira Ji, kalau ente jadi dia, bangun gak dari tempat duduk? Hah? Pegang lehernya. Eh anak muda, kamu jangan sembarang ngomong ya. Apalagi setan datang nih, mulai pawaswasa bihi syaitanu. Setan makin ngipas-ngipasin, makin abis. Perjalanan ikhlas yang dijaga-jaga puluhan tahun, habis sama satu kalimat si anak muda ini. Apalagi kalau kejadiannya di depan pagar. Ini di dalam nih. Maaf nih saya gak masuk. Saya gak bakal masuk ke rumah orang pelit. Wede. Itu langsung kita ke dalam ngambil parang bos. Hah? Ambil balok. Kita balok aja nih walang. Anak muda. Terima kasih. Insya Allah besok saya akan sedekah. Kalau bisa ngomong seperti itu. Top. Baru derajatnya ngalahin tuh semuanya. Tapi biasanya gimana? Ini sih ya, mudah-mudahan gak ngeganggu keikhlasan aneh nih. Ngomongnya sambil merah, dubun-ubun. Banyak ustaz-ustaz gagal tuh. Banyak ustaz-ustaz gagal. Ya, karena kepantik omongan orang jadi bacain semua amal solehnya habis. Mendingan umumin aja udah. Alhamdulillah nih kita habis ini udah umumin aja dah. Yang penting kita jaga hati gitu. Tentu kalau saudara bisa merahasiakan jauh lebih hebat lagi. Baik anak muda. Ini udah nahan nih, Level 1 ditahan. Baik anak muda, insyaallah. Anak muda nih makin jadi. Benar ya, ditunggu. Iya, insyaallah. Saya lihat nanti sampai minggu depan. Kalau minggu depan tidak ada juga sedekahnya, jangan salahkan kalau saya beli rumah Anda. Kami tidak rela kalau ada orang yang memanfaatkan masjid sementara dia tidak pernah bersedekah. Mati, Pak. Apalagi kalau setan melihat gagal nih anak muda nih, gagal nih anak muda. Hah? Lalu kemudian setan menurunkan bala bantuannya. Nah, setan kan kerjanya berkelompok. Itu udah belajar dulu di kitabnya. Berkelompok kan? Datang satu orang menyerupai manusia toh? Minal jinnati wan wana. Ada apa gitu kan? Ada apa ribut-ribut? Oh, enggak nih saya lagi ngasih tahu fatwa nih. Biar sedekah. Pelajaran dari bapak saya meninggal. Ini kan temannya bapak saya nih. Kebetulan saya ketua dekam yang baru, Pak. Oh iya, Pak, mesti sedekah. Kan, aduh, makin habis ente tuh. Aduh. Di depan orang lagi sekarang. Apa bisa tuh? Iya, Mas. Makasih, saya justru terima kasih diingatkan oleh anak muda ini. Iya, Pak, benar. Terus setan ini pimpinannya. Wah, iblis tuh imamu saya tuh ngeliat. Oke, masih kalah nih. Masih kalah. Kirim lagi bala satu. Wah, akhirnya orang kampung pada datang. Itu kan makin malu tuh. Makin membuat ente harus menjawab. Tapi hebat sekali kalau saudara kemudian tetap merahasiakan amal soleh. Ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah. Saya sudah minta maaf atas segala kekeliruan saya puluhan tahun tidak bersedekah. Tapi biasa gitu, datar ngomongnya. Enggak perlu pakai bahasa tubuh. Seakan-akan tuh diikhlas, enggak perlu. Kan ada orang ikhlas tapi kasih bahasa tubuh. Paham enggak? Ikhlas tapi ngasih bahasa tubuh. Enggak dia mah datar aja. Ya udah, saya minta maaf. Insya Allah, saya menyadari kekeliruan saya. Ya Allah, maaf ya. Gitu kan orang kampung tuh. Eh, pulang, kita liatin minggu depan. Kalau minggu depan gak datang lagi, gak sedekah, baru kita kepung lagi rumahnya ya. Akhirnya si iblis besar nih satu, karena ngeliat semuanya gagal, dia yang turun. Karena gak mempan lewat jalan A, dia jalan B. Assalamualaikum bapak-bapak, ada apa ini? Wah, Arif Budiman. Bijak. Kalau di sinetron pakai eagle-eagle. Karismatik, megang tasbih. Pakai baju gamis. Iya, setan banyak juga yang begitu. Hati-hati. Assalamualaikum, bapak-bapak, ada apa ini? Ini lho, Pak, kami dulu. Ngapain sih ente ikut campur urusan orang? Udah bubar. Bubar. Dibikin bubar sehingga menarik simpatik orang ini. Dibukain pintu. Saya boleh masuk, Pak Haji? Boleh. Bapak dari mana ya? Saya kebetulan lewat. Oh, masuk. Terus orang ini nanya. Ya, orang lain sudah tidak ada. Emangnya benar. Bapak gak pernah sedekah seperti yang dituduhkan oleh mereka-mereka. Gimana ya? Sebenarnya sih gak juga. Saya tahun 80. Waktu itu diajak rapat. Nah, orang ini terus ngorek. Oh, jadi tiang panjang pertama tuh dari bapak. Iya, subhanallah, dan emang tuh anak muda perlu dididik. Mah, abis. Setan ini kemudian pulang dengan senyumannya, menang. Jangan biarkan setan menang. Kalau orang ini hebat, maaf ya, saya pokoknya insyaallah mau bertobat. Tapi kan katanya dulu ada tiang panjang dikasih. Atau siapa? Informasi itu dari mana? Kan nanti orang luar, kok bisa tahu? Ya, ada informasi aja. Terus katanya pernah ada maulid 5 juta dari Pak Haji juga tuh kayaknya tuh. Maulid yang mana ya? Udah gak inget saya. Gak ada tuh. Akhirnya si setan nyerah. Susah emang. Udah gue pulang aja dah. Assalamualaikum. Ya. Hebat pak. Tapi hari gini bos. Hari gini. Nah sekarang kita belajar nih sesuatu yang rada aneh pola pikirnya. Tapi setelah yang berikut ini. Sok, mangga silakan. Sampai sini tadi derajatnya hebat sekali pak. Dia menjadi minal mukhlisina lahuddin. Tapi kan ente mesti kasihan dong sama orang lain. Masa gak kasihan sama tuh anak muda? Masa gak kasihan sama orang-orang kampung? Yang akhirnya menganggap ente orang pelit, ngomongin ente di belakang, bla bla enggak. Saya mah terang-terangan aja pak, saya berangkat pun, ha? Saya buka pintu gerbang, saya bawa gopean, saya bawa gocapan, saya bawa cebanan, benar-benar terang-terangan. Pagi aja tuh. Enggak malam, pagi gue bagiin. Ada tukang nasi uduk nih, hari ini yang makan nasi uduk free, gratis dari anak. Bilangin dari Yusuf Mansur. Ustaz sombong. Pak, rahasia hati memilik Allah. Rahasia hati memilik Allah. Ustaz Yusuf Mansur, wow sombong banget. Biarin aja, biar dia tahu. Tapi kan biar dia tahu tuh jadi gak ikhlas. Biar dia tahu supaya ngikutin. Kalau itu judul yang ngikutin, maka judulnya adalah wajib. Targhibal linnasi fil iqtida. Oh pantas ya, si Yusuf mah subhanallah. Ah saya juga pengen kayak begitu. Nah itu dia judulnya. Judulnya begitu. Jangan sampai kita bertambah kaya. Oke? Padahal bertambah kayaknya kita itu ada sholat malamnya, ada sholat duhanya, ada berbaginya. Tapi tetangga gak pada ikut kaya. Dari sisi apa? Ilmu. Yang ada malah nyonyor, nyinyir, nyindir. Fitnah, ghibah. Ustadz kaya lewat, Ustadz kaya lewat. Ustadz kaya lewat. Merci, merci, merci. Gitu. Kan kasihan Ji, kasihan. Tapi coba ente tunjukkan uswatun hasanah. Maulid kurang Ji, siap. Berapa butuhnya? 1 juta, ane kasih 2 juta. Hah? Bukan nyari kehormatan. Kalau nyari kehormatan jadi salah lagi. Bukan nyari kehormatan. Ngajarin. Ngajarin. Ente jadi pimpinan. Ya, punya amalan simpenan. Apa amalan simpenannya? Menjelang sahur ente baca Quran. Menjelang sahur ente beristighfar kepada Allah. Ente nyimpen juga emak yang ente jadiin jimat hidup. Akankah ente menyimpan amalan ini buat ente sendiri? Kalau iya, bagus. Tapi lebih bagus lagi, suatu saat ente mimpin sholat lohor. Nih bos, nih bos, nih bos. Mimpin sholat lohor. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, wirid. Kemudian ente membalikan badan ente menghadap kepada para bawahan ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya adalah karyawan seperti Anda. Duduk di pojokan sana. Sampai kemudian ada seorang guru memberitahu bahwa yang lebih besar itu adalah meminta kepada Allah, bukan mencari. Maksudnya apa? Siapa yang mau meminta kepada Allah, dia akan dapat dunia lebih besar daripada dia nyari. Tentu saja, kata Ustaz Yusuf, siapa yang mau meminta dan dia juga mau mencari, maka dia dapat jauh lebih besar daripada yang cuma meminta. Lalu mulailah saya sholat malam. Pak, lihat pak, dia menceritakan loh. Lihat, lihat, lihat, lihat. Look, look, look. Nih, dia menceritakan loh. Mulailah saya sholat malam. Saya nangis sama Allah. Saya pengen membahagiakan orang tua saya. Memang saya cukup dengan gaji saya. Tapi saya memandang ada saudara saya datang, saya gak bisa bantu, sedih. Ada emak saya datang. Bukan minta bantuan dari saya, tapi malah memberi duit. Saya sedih. Karena sedih itulah saya kemudian berniat sama istri, bangun malam tidak putus. Sepanjang malam tidak putus. Lalu kemudian pada suatu hari pun, saya memutuskan sesuatu yang disebutnya berani sama orang-orang. Apa? Saya kemudian memutuskan menjual emas kawin kami. Menjual motor kami satu-satunya, membawa kami dari rumah ke tempat kerja. Dari rumah ke tempat saya punya anak sekolah. Itulah awal cerita kenapa kemudian perusahaan ini menjadi berdiri. Ente berani bilang dia gak ikhlas? Ente berani bilang nih bos gak ikhlas? Pakai nyebut-nyebut, lah pengen di alam salat malam. Gak ada satupun saat itu, yakin saya, anak buah yang menyangka bosnya ini ngejilat. Buat apa dia ngejilat? Orang dia bos. Gak bos. Omongan juga orang tahu. Dari dialek, dari intonasi orang tahu. Apa sih yang dipengenin sama si bos? Si bos kemudian menutup tausiah lohornya di hadapan para ya, umatnya, di hadapan para karyawan-karyawatinya. Apa? Saya berkehendak ente loyal sama saya. Tapi saya lebih berkehendak lagi ada siapa satu di antara saudara semua yang mengikuti langkah saya lalu kemudian bermitra dengan saya. Punya perusahaan yang sama lalu kita sama-sama mengembangkan agamanya Allah, berdakwah. Lalu li'ilahi kalimatillah kita punya perusahaan. Sampai ketemu nanti asar. Mudah-mudahan kita bisa sholat berjamaah lagi. Karena salah satu rahasia sukses saya pun adalah sholat tepat waktu. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab. Sekali lagi pertanyaan saya. Ahwa minal mukhlisin. Apakah dia dari golongan orang yang ikhlas? Kan cerita tuh. Abis diceritain sama dia. Datang seorang yang punya penyakit jantung lalu sembuh. Datang kepada orang-orang yang baru aja periksa jantungnya. Assalamualaikum Pak, enggak kenal, enggak apa gitu loh. Lagi nungguin apa? Saya lagi nunggu panggilan mau periksa jantung. Dulu saya duduk di sini, Pak. Terus saya baca koran. Keselip itu berita tentang sedekah. Enggak tahu ya, Pak. Saat itu saya tertarik aja. Lalu saya SMS. Saya mau niat ikut, minta nomor rekening yang lain. Saya enggak punya nomor rekening bank ini. Saya minta yang lain. Lalu dikasih sama si orang tersebut. Lalu saya memberi. Masya Allah, Pak. Saya datang dalam keadaan nyeri. Begitu kemudian periksa, nyeri saya hilang. Kemudian saya disuruh ikut treadmill, ikut ini, ikut itu. Sampai kemudian satu hari penuh saya menjalani pemeriksaan. Hasilnya apa? Nyata jantung saya gak apa-apa. Lama-lama saya menyadari, oh jangan-jangan karena sedekah saya. Barangkali Bapak butuh nasihat ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente berani bilang dia gak ikhlas? Ente tega bilang dia gak ikhlas? Kalau ente tega bilang dia gak ikhlas, ya aneh serai nama ente pada dah. Sepi, dunia ini akan sepi. Ustaz, tapi kan lebih baik kita sholat diam-diam tengah malam, gak ada yang tahu. Oh iya, gak ada yang bilang jelek. Tapi kalau ente bisa ada orang lagi dua, masa sendirian di musola bertahun-tahun? Kayak masa musola buat ente doang sholat malamnya? Kan jangan dong. Kalau bisa kan ente ke simpang 4 itu ngomong sama tukang ojek, "Mas, ini buat ente 20.000. Siapa lagi temannya di sini?" "Ada Pak, ada 10 orang nih sebenarnya, cuma lagi pada keluar semua. Enggak apa-apa dititipin sama saya." "Oke, saya udah siapin Pak 10 amplop. Nih kasih ya." "Makasih Pak Haji, makasih." Kalau ente mau punya rezeki banyak, ane tunggu ntar malam sholat malam. Saya bisa bagi-bagi gini karena sholat malam. Ane tunggu ya. Tadinya ente sendirian nih. Shalli sunnata tahajjur rakaatin. Sekarang ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Kalau sama-sama ikhlas, yang mana yang ente pilih? Kalau sama-sama ikhlas, yang mana yang ente pilih? Yang pilih yang ini atuh, mengajak orang jadi tahajud. Tapi kan enggak mesti sampelnya ente. Ya, kembali lagi pada persoalan cara berdakwah. Kalau bisa dengan tanpa ente, ada titipan nih dari orang 20.000. Nah, ini titipan lagi buat teman-teman ojek yang lain, terus dia nitip pesan. Katanya, kalau mau kayak dia nih, mesti melakukan hal yang seperti ini. Makasih ya Pak Haji. Ngomong-ngomong Pak Haji begitu juga enggak? Kok Pak Haji enggak sedekah? Yang sedekah malah orang lain. Ini tukang ojeknya nyeleneh lagi. Ya kan berarti Pak Haji enggak juga kan? Udah, sama tuh kayak tadi. Gimana ya? Iya, Pak Haji, makanya kalau Pak Haji bisa kayak gini, mau kayak gini, Pak Haji sholat malam. Jadi kan yang ngasih bukan cuma dia, Pak Haji juga sholat, termasuk yang ngasih nanti. Dibalik-balikin nih, sama si tukang ojek. Akhirnya kita ngomong. Udah ini rahasia buat ente ya, sebenarnya yang ngasih aneh. Abis. Sedangkan yang tadi gak perlu abis, dan gak perlu gak ngasih tahu juga, ngasih tahu aja gak apa-apa. Emangnya pengen nama enggak juga. Kita lihat ya pengajaran dari Imam Ghazali setelah yang berikut ini. Silakan. Apa yang saya mau ingin katakan adalah begini. Ilmu Allah ini luas sekali. Dan ada manhaj dakwah yang gimana ya? Ada fikul dakwah, ada fikul ahkam. Ya. Yeah. Terutama kita-kita yang hidup di masyarakat alam bebas itu ya, yang kayak saya begini. Ini mesti benar-benar hati-hati, itu pelan-pelan, semut itu. Insyaallah tujuannya sama, insyaallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Ala kulli hal, saya coba ulangi lagi, ya, beberapa prinsip keikhlasan, ya. Kita belum bicara ayatnya, kita belum bicara Al-Qur'annya, kita belum bicara hadisnya. Kita bicara logika dulu. Orang-orang yang sudah nyampe pada satu derajat yang begini, jangan ngecilin yang bawah. Dan jangan juga langsung ngomong. Sebab gak benar juga. Ente tiba-tiba yang udah nyampe derajat ridha Allah, tiba-tiba ngomong begini, sedekah. Ridha Allah. Masya Allah, kadang-kadang gak jadi sedekah orang. Anter aja dulu, anter, step 1. Tahu udah step 1, step 2. Udah kerasa enaknya, kasih tahu. Ada yang lebih hebat loh daripada sekedar balasan dunia. Apa coba? Jannah. Tapi itu nanti udah great advance-nya, udah apenye. Santai, kalem. Nanti babul ikhlas juga, Masya Allah. Saya ulang sedikit. Ini berapa segmen lagi kita punya? Masih ada 2. Saya ulangi ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Ada orang sedekah, mindik-mindik. Ya? Amplopnya tanpa nama. Adanya tulisan cuman hamba Allah. Datangnya jam 12 malam. Begitu di tengah jalan ada yang negor, mau kemana? Mau nyari angin. Dia gak bilang. Lagi bawa duit buat sodako anak yatim gak? Lalu kemudian dia masukkan ke kolong, dia punya pintu nih anak yatim. Sehingga nih anak yatim besok pagi bangun dalam keadaan kaget dia dan ibunya. Masya Allah ada rizki yang Allah kasih. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti, tidak ada yang paham. Ikhlas bukan ini namanya. Sepakat. Saya pun sepakat. Ini ikhlas. Tapi sok kita lihat yang si B. Si B tulis. Hamba Allah juga. Tapi dibaliknya ada doa. Tolong doakan saya. Anak saya sedang sakit. Ini kan pamrih nih. Pamri dong, minta didoain. Tetap aja pamri, ente ada maksud. Makanya jangan suka bilang begini. Tapi kan tuh ada pamri. Pamri yang mana dulu? Kalau pamrinya bentuknya doa sama Allah, ya dia ibadah namanya. Oke, yang ini ada nama. Hamba Allah, masih hamba Allah. Dan ada permintaan doa. Jalannya tetap mindik-mindik. Mindik-mindik. Mau kemana, Ji? Mau nyari angin. Oh ya, assalamualaikum, salam, pergi. Terus dia melanjutkan perjalanan. Dia taruh di doa. Lalu besoknya anak yatim itu ngelihat dengan ibunya. Masya Allah, nak, ada yang ngirimin amplop. Begitu dibuka, isi 100.000. Ada suratnya di dalam. Tolong doakan saya. Mana yang lebih bagus, si A atau si B? Si B. Kok si A? Si B. Kenapa si B? Tetap rahasia. Tapi jadi amal soleh yang berganda-ganda. Apa amal solehnya? Orang yang menerima jadi mendoakan. Kalau gak diminta apa mendoakan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena diminta mendoakan gak? Insya Allah. Kalaupun tidak didoakan sama yang menerima, dia sudah minta doa. Minta doa ibadah bukan? Ibadah Masya Allah. Sok silakan lihat yang sise. Yang sise dia datang. Datangnya bukan jam 12 malam. Kenapa? Karena dia khawatir. Datangin anak yatim berarti kan janda. Kalau janda nanti masalah, dia tetap harus bilang. Kalau enggak bilang, nanti dicurigain. Coba logikanya nih. Nih datang nih, ada yang negor, mau kemana Ji? Nyari angin, ternyata diikutin. Datangnya ke janda, sungguh pun kita mau naruh amplop, besok jadi berita. Si Haji Yusuf tuh, diam-diam datang ke rumah janda. Di sidang, ketika di sidang, ente bisa seperti si ketua DKM tadi. Punya sahabat, sampai mati dijaga rahasianya. Digebukin pun tetap aja ente gak bilang. Gak bisa bos, tetap kita harus ngomong. Sebentar, sebelum jadi fitnah gede, aneh kasih tahu. Aneh semalam betul ke rumah si ibu tadi, tapi aneh situ kah, gak ngapa-ngapain. Coba. Dijaga satu hari satu malam, habis juga. Lah umumin aja bos. Sama sih, atau ente datangnya pagi hari. Ditemenin sama muhrim ente, temenin sama mahram ente. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat pahala apa? Pahala salam. Yang punya rumah jawab salam, dapat pahala apa? Dapat pahala jawab salam. Kita pun dapat dua, dapat memberi salam dan dapat pahala jawaban salam orang itu. Begitu masuk ada pahala nyuguhin air, pahala minum air, pahala nyuci gelas bekas tamu, pahala begini, pahala begitu, termasuk pahala bertemu dengan si yatimnya, pahala ngusak-ngusak pahala tuh yatim. Wah, boy, pahalanya banyak banget. Kalau emang derajatnya ikhlas-ikhlas juga, kenapa milih yang B, pilih yang C dong. Langsung aja depan tuh anak yatim, ayo doain bapak. Bapak aja yang doa, nanti saya aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Masya Allah. Kita lihat lagi derajat yang ketiga, yang keempat, si D. Begitu dia mau datang ke anak yatim sambil dia ketok pintu kanan, pintu kiri. Weh, mau ikut enggak? Itu, anak yatim kita depan tuh lagi anu sakit, jatuh dia. Nah, ikut yuk. Bawa berapa tuh? Aneh, bawa 100 nih, bawa berapa kena? Tambahin. Terus, sehingga rombongan nanti banyak. Enggak berkurang, keikhlasan mah enggak berkurang dengan ente ngasih tahu. Ente SMS teman-teman, ente mau ikutan enggak? Nih ada Merapi nih, ini. Enggak berkurang. So, yang berikut ini sebelum kita jelang segmen yang terakhir. Sedekah, ibadah bukan? Doa, ibadah bukan? Nah, salat, ibadah bukan? Doa, ibadah bukan? Puasa, ibadah bukan? Doa, ibadah bukan? Zikir, ibadah bukan? Doa, ibadah bukan? Kalau ada orang sedekah-sedekah doang tanpa doa, dapat berapa pahala? Orang sedekah-sedekah doang tanpa doa, dapat berapa pahala? Satu. Orang sholat-sholat doang tanpa doa, dapat berapa pahala? Orang puasa-puasa doang tanpa sedekah, tanpa doa, dapat berapa pahala? Orang zikir-zikir doang tanpa doa, dapat berapa pahala? Kenapa ente pilih yang satu? Pilih yang dua, atuh. Abis sedekah, ya Allah, saya pengen kendaraan. Emang salah? Uang ente minta kendaraan juga gak, sedekah juga boleh. Kok boleh? Saya tanya. Boleh gak orang doa tanpa sholat? Boleh. Boleh gak orang doa tanpa zikir? Boleh gak orang doa tanpa sedekah? Boleh gak orang doa tanpa puasa sunnah dulu sebelumnya? Kalau emang boleh, kenapa orang yang melakukan sedekah lalu dia punya permintaan sama Allah jadi kagak boleh? Kalau kagak boleh, atau mendingan gak usah sedekah dong? Lihat flowchartnya sebelum sedekah. Boleh gak saya meminta? Ini umpama ini papan tulis, saya akan gambarkan flowchartnya. Before giving, sebelum sedekah, may I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, bolehkah saya minta sama Allah? Boleh. Sekarang premi yang kedua turunannya begini. Kalau sedekah, sedekah saja. Jangan minta-minta sama Allah. Kira-kira kalau ente jagoan IT mentok nih. Ini premis mayor minornya salah nih. Kenapa kalau ini yang terjadi maka orang akan membebas. Lebih baik pakai yang pertama, enggak usah sedekah. Kenapa? Karena sebelum sedekah boleh meminta. Kenapa setelah sedekah jadi enggak boleh meminta? Kalau gitu mendingan tidak usah sedekah. Maka jawabannya hari ini adalah pertambahan ilmu saya, ilmu kita semua. Bukan begini kalimatnya. Kalau orang yang belum sedekah aja boleh meminta, apalagi yang sudah bersedekah. Kalau orang yang gak sholat aja dia boleh minta, apalagi mereka yang sholat. Kalau orang gak zikir aja boleh minta, apalagi orang yang berzikir. Kalau orang yang gak punya puasa aja boleh doa, apalagi orang yang berpuasa. Sebentar lagi setelah yang berikut ini, saya akan kasih tahu yang lebih hebat daripada ini. Insyaallah, mudah-mudahan panjang umur. Insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sob, silakan. Ustaz, emang boleh kita minta mobil sama Allah? Ya bolehlah, sebagaimana ente minta rumah, minta sehat, semua kedudukannya sama, sama-sama permintaan. Lalu supaya jadi tambah hebat gimana? Nih, ikutin tips dan trik saya. Apa? Sisipin nilai ukhrawinya. Sisipin nilai akhiratnya. Sisipin visi misi negeri akhirnya. Gimana caranya supaya minta mobil juga tapi jadi akhirat? Nih begini. Ya Allah, sebentar lagi saya akan sedekah motor. Sedangkan kau tahu motor ini susah payah saya lunasin. Rob, ganti ya sama Senia. Ganti ya sama Kijang. Ntar nih, kalau mobil ini ada, saya bakal nyenengin tetangga kanan kiri. Bakal nyenengin ustadz, saya akan bawa jemaah. Nah, ini nih. Minta dunia juga, tapi ngefek, zek, bawa semuanya. Nanti ini, ya Allah, kalau ada pengajian di ini, saya akan datang membawa jemaah. Kalau tadi cuma saya doang berdua, nanti saya berlima, berenam, bertujuh, berlapan, semuanya, ya Allah. Kalau ntar ada yang sakit nih, saya bilang sama dia, pokoknya pakai mobil anak, gak usah ngisi bensin, gak usah sewa, ya Allah, tolong. Nih namanya minta dunia, sekaligus minta akhirat. Minta duit boleh gak sama Allah? Ente jahat kalau bilang gak boleh, jahat. Mau minta kemana orang yang gak punya duit? Pikir dong, masa orang yang gak punya duit gak boleh minta sama Allah duit? Ente aja minta duit sama Allah, ente dunia tuh. Ya Allah salam, emang ente hidup di mana sih? Emang yang hidup di mana? Yang hidup di dunia? Tapi yang membedakan apa kita dengan yang lain? Begini doanya. Ya Allah, kasih saya duit. Biar anak saya pada makan. Kalau makan kan terlebih bisa ngaji. Kalau makan kan nanti sehat. Sehat kan besok bisa sekolah. Maka ya Allah kasih saya duit. Nanti kasih lagi yang lain. Ya Allah kasih saya duit. Nanti saya bisa kasih. Wah, ditambahin. Kalau perlu sekalian minta. Ya Allah, saya minta 1 miliar ya Allah. Kata Allah, 10 juta dulu deh. Buat apa 1 miliar? Tergantung kalau ente punya proposalnya cakep. Kalau ente punya proposalnya cakep, apa yang gak dikabulin sama Allah, dikabulin. Jangan berhenti sampai dunianya saja, tapi rengkuh sekalian akhiratnya. Dah, sekarang jangan khawatir. Yeah? Kalau ente mau sedekah karena pengen sesuatu, dah jangan khawatir. Tutup kuping. Jangan khawatir. Yang penting ingat omongan saya, dulu, lengkapi dengan ibadah kanan kirinya. Jangan cuma minta, tapi ibadahnya dikencengin. Terus permintaannya, disisipin permintaan akhirat. Minta ridhonya Allah, minta surganya Allah, minta ampunannya Allah, minta yang lain-lainnya, tapi minta juga kebagusan di dunia. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saya Yusuf Mansur, mungkin saja saya salah mengajar. Silakan cari ustadz yang lain. Silakan cari kiai lain. Silakan cari guru yang lain. Silakan berdiskusi. Wastafti qalbaka. Dan tanya hati ente pada. Terima kasih. Hadanallah iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida Dimensi TV, pecinta nikmatnya sedekah. Demikian tadi kajian disampaikan oleh guru kita. Dan sebelum saya tutup dengan salam, ini lagi-lagi ada info bahwasanya jikalau pemirsa dimanapun saja di tanah air ini atau dimanapun saja menemukan brosur yang macam seperti ini, ajakannya bagus sedekah, tapi yang ini tidak benar, ini penipuan. Mudah-mudahan kita semua sadar dan Allah menjaga setiap ibadah kita, baik ikhlasan kita ataupun hal yang lainnya, insya Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita tutup dengan doa majelis. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kebahagiaan di dunia wal akhirah serta ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Wa akhirud da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.